Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kami berdoa azani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Qadr dari tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tafsir suratil Qadr, tafsir surat Al-Qadr. Wahia Makkiyatun. Surat ini tergolong surat Makkiyah, turun sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Dan ini termasuk Kisarul Mufassal, surat-surat pendek dalam juz amma, hanya terdiri dari 5 ayat. Yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Satu malam yang Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam terletak pada bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam terakhir di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah engkau apa itu malam Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah yang dilakukan pada malam itu pahalanya melebihi ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan, lebih dari 80 tahun. Itu diisi khanifidina azani Allah wa iyakum dengan ibadah, ketaatan, amal soleh, amal kebajikan, berbagai macam kebaikan sepanjang 80 tahun lebih, kalah nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang dilaksanakan pada Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu, pada malam itu para malaikat akan turun. Waruhu fiha, termasuk malaikat Jibril akan turun pada malam tersebut. Biizni rabbihim, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, rabb mereka. Min kulli amrin, dan Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan mereka. Pada malam itu akan turun secara Terus menerus Syekhani Fidina Azani Allah wa Iyakum, rombongan malaikat dari langit masing-masing membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan dilimpahkan pada malam tersebut hingga terbitnya fajar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yakulu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mubayyinan li fadlil Qur'an, dalam rangka menjelaskan keutamaan Al-Qur'an, wa'uluwi qadrihi, dan menjelaskan tingginya kedudukan Al-Qur'an. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sebuah kitab yang betul-betul mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang sangat agung, kitab yang memiliki kedudukan yang sangat mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat patut mendapatkan penghormatan dari umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan hanya sebagai hiasan dan pajangan di rumah-rumah kaum muslimin untuk menjelaskan identitas keislaman mereka. Ya. Lebih daripada itu, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Kalau dalam ayat ini dengan menyebut nama Lailatul Qadr, malam yang mulia. Dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut malam tersebut dengan nama fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh dengan barakah. Malamnya adalah malam yang mulia karena pahala ibadah di malam itu mengalahkan 80 tahun lebih, 1000 bulan. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Disebut sebagai Lailah Mubarakah, malam yang berbarakah. Karena di situ ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam tersebut termasuk malam yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau memohon ampunan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memohon limpahan rizki akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meminta keteguhan iman akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh dengan barakah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa dzalika, hal itu disebabkan annallaha Ta'ala ibtada'a bi inzalihi fi Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kali pertama menurunkan Al-Qur'an terjadi pada bulan Ramadan, fi Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Turunnya wahyu pertama kepada Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Wa rahimallahu bihal ibadah rahmatan 'ammatan. Di mana pada malam Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang sangat luas, menyeluruh bagi segenap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaqdirul ibadu laha syukran. Di mana hamba-hamba Allah tidak mampu dan tidak bisa berterima kasih, mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala atas malam tersebut, Artinya bagaimanapun bentuk wujud terima kasihnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada mereka di malam tersebut. Wasummiyat Lailatul Qadri li'idami qadriha wa fadliha indallah. Disebut dengan nama Lailatul Qadri, malam qadar, karena tingginya kedudukan malam tersebut dan betapa mulianya malam tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang waktu yang utama, waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang hanya ada pada bulan Ramadan. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang keutamaannya seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, khairun min alfi syahr. Ibadah pada malam tadi lebih utama dari ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Belum tentu umur kita ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum bisa mencapai bilangan 1000 bulan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dalam satu malam ibadah di malam tersebut pahalanya lebih besar dari ibadah selama 1000 bulan. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Wa li'annahu yuqaddiru fiha ma yakunu fil 'am minal ajali wal arzaki wal maqadiril qadariyah. Dan pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir tahunan untuk hamba-hambanya. Ya, pada malam itu Allah menentukan takdir tahunan untuk hamba-hambanya, minal ajal, berupa penentuan ajal, wal arzak, pembagian rizki, wal maqadiril qadariyah, dan takdir-takdir yang lain. Ya, baik itu peristiwa-peristiwa bencana alam atau yang semisalnya, ihsani bidina azani Allah wa iyyakum, itu semua dalam waktu 1 tahun ditentukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Tsumma fakhama sya'naha wa 'azzama miqdaraha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran dan keagungan malam Lailatul Qadar dengan mengulang penyebutan malam tersebut di ayat yang kedua. Faqala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau apa itu malam qadar? Ya, di ayat yang pertama Allah menceritakan kami menurunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Tahukah engkau apa itu malam qadar? Ya, ini menunjukkan malam tersebut bukan malam yang sembarangan. Ya, tidak seperti malam-malam yang lain, di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Ini malam yang sangat istimewa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hamba-hambanya memperhatikan, merenungkan dan memikirkan tentang keutamaan malam tersebut, dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu malam qadar? Ya, ketika dipancing dengan pertanyaan seperti ini, tentu para pendengar atau para pembaca akan penasaran. Ya, ada apa dengan malam tersebut sehingga mereka betul-betul mempersiapkan konsentrasinya mengetahui jawabannya dengan membaca lanjutan ayatnya. Tayyib. Ay fa inna sya'naha jalilun wa khataraha 'azimun. Kata As-Sa'di rahimahullah. Sesungguhnya kedudukan dan kemuliaan di malam tersebut sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih utama, lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Ay tu'adilu min fadliha alfa syahrin. 1 malam tersebut mampu menandingi ibadah selama 1000 bulan. Ini betul-betul kesempatan emas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu diberikan setiap tahunnya. Ya, ini bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang melampaui batas, bagi hamba-hambanya yang berlumuran dengan dosa, bagi hamba-hambanya yang terlampau jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberi kesempatan untuk berbuat baik, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa-dosa mereka, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 1 malam yang begitu utama dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar yang terletak pada bulan Ramadan. Terulang setiap tahun. Kanibidina zaniyallahu wa iyakum. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita sia-siakan. Kanibidina zaniyallahu wa iyakum. Karena hadiahnya, balasannya luar biasa besar. Ya, luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala amalul ladzi yaqa'u fiha. Setiap amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar khairun, itu lebih baik minal amali dari amalan fi alfi syahrin khaliyatin minha. Itu lebih baik dari amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan, yang mana tidak ada malam Lailatul Qadar di antara 1000 bulan tadi. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Wa hadza mimma tatahayyaru fihi al-albab wa tandahishu lahu al-uqul. Keutamaan ini benar-benar membuat takjub ya, orang-orang yang cerdas dan berakal di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca ayat ini, betul-betul mereka, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, merasa heran, takjub, ya, kagum dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu diberi kasih sayang yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Allah berikan nikmat, tidak pernah berhenti sampai tiba ajalnya. Setiap malam mikhanibidina azani Allah wa iyyakum, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 1/3 malam terakhir, waktu mustajab untuk berdoa, waktu yang mudah mendapatkan ampunan bagi siapa saja yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap Jumat ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan waktu digugurkannya dosa-dosa hamba. Kalau masih luput ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, Allah berikan kepada mereka 1 malam yang ada dalam 1 kali dalam setahun ikhwanibidina azani Allah wa iyakum di bulan Ramadan. Siapa yang bisa memanfaatkan malam tersebut, maka pahala yang Allah berikan kepadanya itu lebih besar dari ibadah yang dia lakukan selama 1000 bulan. Ya, mau kapan lagi dapat hal seperti ini? Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Memang terulang setiap tahun, tapi belum tentu tahun depan kita berjumpa dengan Ramadan. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها yuqabilu wa yazidu ala alfi syahrin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada umat Islam, umat Nabi kita Muhammad yang lemah akal dan kekuatannya dibandingkan umat-umat terdahulu. Ya, dari sisi fisik, dari sisi kekuatan akal, kita jauh di bawah umat-umat terdahulu. Tapi kita bisa menandingi keutamaan mereka ketika kita mau memanfaatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Allah anugerahkan kepada mereka sebuah malam, yakunul amalu fiha, yang mana amalan di malam itu yuqabil wa yazidu ala alfi syahrin, menandingi bahkan melampaui ibadah yang dilakukan sepanjang 1000 bulan. Beliau mengatakan umru rajulin mu'ammarin umran tawilan. 1000 bulan itu adalah waktu yang cukup panjang. Andai kata orang hidup selama 1000 bulan, itu sudah tergolong orang yang berumur panjang. Naifan wa zamanina sanatan, lebih dari 80 tahun. Nah, itu sudah umur panjang. Sanifidina azani Allah wa iyakum, di saat umur rata-rata umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah 60 tahun, kisaran 60 tahun. Ya, yang sudah mendekati 60 tahun segera mempersiapkan diri sebaik mungkin. Khanifidina azani Allah wa iyakum, ketika diberi bonus lebih dari 60 tahun, ya, itu fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai umur 80 tahun, maka dia tergolong orang yang berumur panjang. Ya, sepanjang 80 tahun kalau diisi dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah futur, tidak pernah luntur semangatnya, itu masih kalah dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena enggak semua umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam usianya panjang. Ya, ada yang mati muda, ada yang belum genap 40 tahun sudah meninggal dunia, ada yang sampai 50 tahun. Ya, enggak sampai pada usia 1000 bulan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka satu malam yang luar biasa utama, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, yang bisa memanfaatkan malam tersebut, maka dia mendapatkan pahala lebih baik dari ibadah selama 1000 bulan. Itu jarang-jarang loh, hampir tidak ada, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum. Orang yang usianya 80 tahun pun itu belum tentu dari lahir sudah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tunggu dulu sampai balik, gitu ya, taruhlah 15 tahun itu sudah berkurang, gitu, berapa, 65 ya, 65 tahun. Andai kata dari start balik sampai 80 tahun isinya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah luar biasa. Kenyataannya tidak seperti itu. Ya, masa muda foya-foya sampai 40 tahun sadar. Ya, sampai usia 50 tahun aman, setelah itu futur. Ya, baru menjelang 70 tahun sadar lagi. Hadirin azani Allahu wa iyakum. Tidak lama ibadahnya yang bisa dia lakukan, yang dia manfaatkan dari usia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk menghapus semua kelalaian-kelalaian kita, semua apa namanya, kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa ditutupi dengan memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu para malaikat dan Jibril alaihi salam turun. Ay yakthuru nuzuluhum fiha, di malam itu banyak sekali para malaikat yang naik turun. Ya, malam yang sibuk untuk para malaikat. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Min kulli amrin, menjalankan setiap urusan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya ay salimatun min kulli afatin wa syarrin wa dzalika likathrati khairiha. Pada malam itu penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan. Tidak ada kekurangan maupun kejelekan di malam itu lantaran banyaknya kebaikan yang Allah berikan dan limpahkan untuk malam tersebut. Hatta matla'il fajri, sampai terbitnya fajar. Ay mubtada'uha min ghurubis syamsi. Malam Lailatul Qadar itu dimulai sejak terbenamnya matahari. Nah, itu sudah dimulai keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita menjumpai bulan Ramadan, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan info kepada kita semua, iltamisuha fil ashril awakhir mir Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, mulai dari malam yang ke-20 sampai akhir Ramadan. Ya, jadi ketika terbenam matahari pada malam yang ke-20 sudah dimulai. Fanifidina azani Allah wa iyyakum, perburuan malam Lailatul Qadar. Dan kita tidak tahu. Ya, tidak ada keterangan pasti dalam hadis fanifidina azani Allah wa iyyakum penentuan malam Lailatul Qadar. Yang ada hanya apa namanya, ciri-ciri munculnya malam Lailatul Qadar. Ya, dicari pada 10 malam terakhir. Dalam hadis yang lain 7 hari terakhir, 7 malam terakhir. Kemudian Rasul memberikan penekanan, carilah pada malam-malam ganjil. Fanifidina azani Allah wa iyyakum, malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menegaskan, bisa saja malam Lailatul Qadar di setiap tahunnya berpindah-pindah. Ya, tahun ini mungkin malam 21, tahun depan belum tentu malam 21, bisa jadi malam 23. Tahun berikutnya lagi pindah lagi malam 25. Berikutnya lagi malam 27, berikutnya lagi balik malam 21. Ya, karena tidak ada keterangan yang paten, yang pasti, yang menentukan tanggal sekian, malam sekian sebagai malam Lailatul Qadar. Tidak ada. Rasul hanya memberikan ancang-ancang, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, ciri-cirinya. Ya, dimulai dari 10 malam hari terakhir, 7 malam hari terakhir lebih dimungkinkan terletak pada malam-malam ganjil. Kemudian ciri-ciri yang lain, ketika pagi harinya matahari nampak malas untuk terbit. Ya, malas untuk terbit. Yang umumnya kalau matahari dengan ketinggian seperti itu sudah terang benderang, tak bisa dilihat oleh mata, bulatan matahari, khanifidina azani Allah wa iyyakum, tapi untuk pagi hari itu kelihatan kayak mata sapi. Ya, kayak telur mata sapi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, karena malas untuk terbit. Pada malam harinya ada yang menyebutkan suasana pada malam itu betul-betul tenang, enak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Al-muhim yang ada hanya ciri-cirinya. Tidak ada keterangan pasti pada malam yang keberapa Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan perlombaan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki himmah yang tinggi, semangat yang tinggi untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sengaja tidak disebutkan secara pasti kapan terjadinya malam Lailatul Qadar supaya kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya dan tidak bermudah-mudahan. Ya, karena umumnya Bani Adam itu bermudah-mudahan, semangat ibadah itu lemah, kalah dengan semangatnya syaitan untuk menyesatkan Bani Adam. Kalau syaitan tidak kenal lelah, ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau Bani Adam ketika ditentukan tanggal sekian, ya, ditentukan bulan Ramadan, ini bulan yang penuh dengan barokah, kelas masuk bulan Ramadan, semua aktivitas maksiat stop sementara, ya toh? Sementara manfaatkan, ya, yang tadinya mengumbar aurat ditutup auratnya, pagi hari malam hari buka lagi, itu toh, pagi hari nampak puasa, malam hari tadarus, qiyamul lail dan seterusnya, dimanfaatkan hanya Ramadan saja. Selesai bulan Ramadan, selesai ibadahnya. Ikhwanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Boleh jadi kalau ditentukan malam Lailatul Qadar terletak pada malam 27 misalnya, ya, halas dari tanggal 1 sampai tanggal 26 enggak puasa. Ya. Santai Ustaz, enggak usah ngoyo. Jelas nasnya tanggal 27, malam 27 baru kita genjot. Kan pahalanya lebih baik dari 80 lebih baik dari 1000 bulan, lebih dari 80 tahun, aman. Ya, dosa cuma satu, tanggal 1 sampai tanggal 26, wah, luntur Ustaz, jangan khawatir. Itu manusia. Ya, sehingga tidak ditentukan. Hikmah kenapa dirahasiakan terjadinya malam Lailatul Qadar supaya kita berlomba-lomba dan tidak bermudah-mudahan. Kana bidina azaniyallahu wa iyyakum. Wa muntaha dulul fajri, dan diakhiri dengan terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari, tapi terbitnya fajar shadiq, maksudnya waktu salat subuh. Kana bidina azaniyallahu wa iyyakum. Wa qad tawatiratil ahaditsu fi fadliha, sungguh telah mutawatir hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa annaha fi Ramadan, malam Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak ada malam Lailatul Qadar. Jangan cari malam Lailatul Qadar pada bulan Muharram, tidak ada. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal, Sya'ban, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tidak ada. Ya, hanya ada pada bulan Ramadan. Wa fil asyril awakhir min, khususnya pada 10 malam hari terakhir. Khususan fi autarihi, terlebih khusus lagi pada malam-malam ganjil. Wa hiya baqiyatun, dan malam Lailatul Qadar akan senantiasa ada. Fi kulli sanatin, di setiap tahun. Ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Ya, itu keutamaan fadilah yang Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Walihada, oleh karena inilah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu. Nabi alaihi salatu wassalam beriktikaf, berdiam diri di masjid, tidak pulang. Ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dalam rangka apa? Tafarruh lil ibadah, untuk konsentrasi penuh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak sibuk ngurusi pakaian hari raya, gak sibuk ngurusi THR. Ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Gak sibuk ngurusi urusan-urusan dunia. Dimanfaatkan betul, karena ini kesempatan emas. Hanya satu malam. Ya, hanya satu malam. Ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Sehingga beliau beriktikaf, berdiam diri di masjid, tidak pulang. Ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Wa yukthiru minat ta'abbudi, Nabi alaihi salatu wassalam menambah kuantitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kualitasnya. Kualitas jelas terus ditambah, kuantitasnya juga ditambah. Bacaan Al-Qur'annya semakin diperbanyak. Kanifidina azaniyallahu wa iyyakum. fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, raja'an lil lailatil qadri, karena mengharapkan bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Nah, hakada ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Baik, sudah masuk waktu azan salat Isya. Naam. Baik. Fadal, azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit keterangan tentang surat Al-Qadr. Baik. Dalam surat ini, sani bidina azani Allahu wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat ini. Yang pertama, fiha bayan fadlil Qur'an. Surat ini menjelaskan kepada kita betapa mulia kedudukan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kaum muslimin untuk memuliakan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab suci ini yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam, mubarakun, adalah kitab suci yang penuh dengan barakah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, barakatun fi jami' ma yata'allaqu bil Qur'an. Kitab ini membawa barakah pada segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Hifdzan, barakah bagi yang menghafalkannya. Wa tilawatan, barakah bagi yang membacanya. Anda tidak mampu menghafal, membaca pun dapat barakahnya. Di antara barakah Al-Qur'an yang dibaca oleh seorang hamba, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, likulli harfin hasanatun. Setiap hurufnya dihitung satu pahala. Satu huruf loh ya, bukan satu ayat, satu hurufnya. Dan Rasul mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Alif lam mim itu tiga huruf. Ya, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Baru baca alif lam mim, tiga pahala. Ini fidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau antum melanjutkan satu ayat, dua ayat, tiga ayat, tinggal dihitung berapa jumlah huruf yang antum baca, maka itulah pahala yang antum dapatkan. Semakin berlipat-lipat pahalanya, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, ketika antum semakin pandai, semakin mahir dalam membaca Al-Qur'an. Apalagi ditambah dengan tadabbur, merenungkan, memahami makna dan kandungan dari ayat-ayat Al-Qur'an, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Wa ta'alluman, barakah pula bagi yang mempelajari Al-Qur'an. Ya. Tidak ada satupun perkumpulan yang di situ tujuannya mempelajari Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahafadhumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wadzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para penghuni langit. Ya, barakah kanibidina azani Allahu wa iyyakum, yang hadir dalam majlis yang di situ mempelajari Al-Qur'an, ketika bangkit selesai majelis ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, diampuni dosa-dosa kecilnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma jalasa qaumun," tidak ada satupun kaum yang bermajelis, "yadhkuruna Allah ta'ala," dalam rangka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, "illa nada munadin minas sama," melainkan akan ada suara yang menyerukan dari langit, "angkumu maghfuran lakum," bangkitlah kalian dari majelis tersebut dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. "Qad buddilat sayyi'atikum hasanat," telah diganti dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kalian dengan catatan amal soleh. Nah, barakah. Ya, antum tidak perlu capek-capek ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum mengeluarkan apa namanya dana yang besar untuk menggapai ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tidak perlu capek-capek dalam waktu yang panjang memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan hadir di majelis ilmu yang di situ mempelajari Al-Quran. Antum dapat pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosanya, dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diganti dosa-dosa kecil kita dengan catatan kebaikan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dengan satu syarat, ya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wada'watan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, barakah pula bagi yang mendakwahkan Al-Qur'an. Ya, menghafalkannya barakah, membacanya barakah, mempelajarinya barakah, mendakwahkannya juga barakah. Ya, mendakwahkan Al-Qur'an, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, itu barakah. Ya, diberi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua aktivitas yang berkaitan dengan Al-Qur'an mendatangkan barakah. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum, sehingga sudah selayaknya bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman memuliakan Al-Qur'an. Bagaimana cara memuliakan Al-Qur'an? Wa min ihtiramil Qur'an, di antara bentuk memuliakan Al-Qur'an ikhwanibidin azani Allahu wa iyyakum, dengan tilawatuhu, membaca Al-Qur'an. Ya, sempatkan waktu walaupun sebentar setiap hari ikhwanibidin azani Allahu wa iyyakum untuk membaca Al-Qur'an. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, beliau dengan kesibukannya sebagai seorang khalifah Amirul Mukminin menggantikan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Tentunya seorang Amirul Mukminin ini punya agenda yang sangat padat. Nyata? Sangat padat aktivitas seorang Amirul Mukminin, jelas padat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dengan padatnya aktivitas beliau, tidak pernah sehari pun ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum beliau melewatkan tanpa membaca Al-Qur'an. Dan beliau mengatakan, "La uhibbu murural layali wan nahar hatta andura ila kalamillah." Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, "Saya tidak suka hari-hariku berlalu sampai aku membaca, melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala." Artinya apa? Setiap hari beliau membaca Al-Quran. Bahkan menjelang kematiannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, beliau dijumpai sedang membaca Al-Quran ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, itu contoh dari salafuna saleh terdahulu. Wa minal ihtiram, termasuk bentuk memuliakan Al-Qur'an ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ta'allumuhu, mempelajari Al-Qur'an, wa tadabburuhu, dan mentadabburi Al-Qur'an. Karena ini salah satu hikmah fungsi Allah menurunkan Al-Qur'an agar ditadabburi, direnungkan, kemudian dipelajari. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya, masih ayat yang sama. Allah mengatakan, kitab suci Al-Qur'an kami turunkan kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam penuh dengan barakah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang cerdas di kalangan kaum mukminin bisa mengambil pelajaran dari ayat Al-Qur'an. Khandifidina zaniyallahu wa iyyakum. Tayyib. Ini faedah yang pertama, betapa mulianya kedudukan Al-Qur'an. Khandifidina zaniyallahu wa iyyakum. Faedah yang kedua dari surat ini, khandifidina zaniyallahu wa iyyakum, menjelaskan kepada kita si'atu rahmatillahi azza wa jal, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu sangat luas. Wa min si'ati rahmatih, diantara contoh bukti luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadar min Ramadhan. Allah berikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan untuk umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar yang sudah kita baca dari keterangan Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ibadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini sudah cukup. Satu keutamaan ini sudah cukup, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, menjadikan motivasi cambuk bagi kita semua untuk memanfaatkan malam tersebut. Naam, hakada ikhanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Tentunya cara agar bisa memaksimalkan ibadah di malam tersebut, ikhanifidina zaniyallahu wa iyyakum, dengan apa? Dengan talabul ilmi syar'i, belajar dulu. Ya, apa saja amal ketaatan yang bisa dilakukan pada malam tersebut. Kalau enggak belajar, cuma tahu keutamaannya, saat ketemu dengan malam itu bingung mau ngapain ini. Kan gitu ya? Ah, kata ikhwatiddin azaniyallahu wa iyyakum. Tayyib. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Adapun faedah untuk surat ini insyaallah taala kita cukupkan dengan apa yang telah disampaikan. Karena nanti ada pembahasan khusus ya terkait dengan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim.